Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab termasuk ke dalam keimanan kepada Allah, sabar dalam menghadapi takdir atau segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengutip riwayat atau hadis lain yang berhubungan dengan bab ini, yaitu qala walahuma an ibni mas'udin marfu'an, masih disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu'. Qala laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliyah. Tidak termasuk ke dalam golongan kami, kata Rasulullah, orang yang menampar-nampar pipi dan merobek robek pakaian, serta yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Bila kita perhatikan secara zahir isi daripada hadis ini, maka akan kita temukan sangat kuat sekali kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Sebab perbuatan menampar-nampar pipi, kemudian merobek pakaian, itu gambaran tidak adanya kesabaran dalam diri seseorang. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tidak termasuk ke dalam golongan kami orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian seperti biasa, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid akan menguraikan isi daripada hadis ini. Beliau mengatakan qauluhu walahuma an ibni mas'ud marfu'an. Beliau sebutkan dulu ya, hadisnya. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Qala hadha min nususil wa'id. Beliau mengatakan ini termasuk salah satu dari nas atau dalil yang mengandung ancaman. Jelas ancaman yang dimaksud adalah kalimat laisa minna, tidak termasuk ke dalam golongan kami. Ini ancaman yang berat, ancaman yang serius, bukan ancaman yang sifatnya sederhana. Kalau kita tidak termasuk ke dalam golongan Nabi, terus kita mau termasuk ke dalam golongan siapa? Qala wa qad jaa'a an Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad karahiyata ta'wiliha liyakuna awqa'u fin nufus wa ablagu fi az-zajri wa huwa yadullu ala anna dhalika yunafi kamal al-iman al-wajib. Kemudian telah datang riwayat dari Sufyan ats-Tsauri, kemudian dari Imam Ahmad, bahwa mereka berdua tidak menyukai untuk mentakwil atau menafsirkan isi daripada hadis ini, karena sudah sangat jelas sekali secara maknanya, ya. Dan begitulah para salaf, sikap mereka terhadap seluruh nas-nas, baik nas dari Al-Quran maupun nas dari hadis. Kalau sudah jelas secara teks, tidak ada kesamaran maknanya, gak ada yang perlu untuk diuraikan maknanya, maka mereka tidak menguraikannya, mereka tidak menafsirkannya, mereka tidak menjelaskannya kembali, karena sudah tidak butuh penjelasan, tidak butuh tafsir, kalau sudah jelas secara teks dan makna. Hadis ini termasuk hadis yang Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ahmad tidak menyukai untuk menafsirkannya, karena sudah sangat jelas sekali bagaimana Nabi mengatakan, tidak termasuk ke dalam golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek pakaiannya serta yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Qala liyakuna awqa fin nufus, alasannya supaya lebih mengena ke dalam jiwa. Wa ablaghu fiz zajri, dan supaya lebih sempurna dalam larangan dari melakukan perbuatan yang tersebut di dalam hadis tadi. Wa huwa yadullu ala anna dhalika yunafi kamal al-iman al-wajib, dan hadis itu menunjukkan bahwa perbuatan tadi yunafi kamal al-iman al-wajib, dapat meniadakan kesempurnaan iman yang seharusnya. Qala qawluhu man daraba al-khududa, lalu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kalimat man daraba al-khududa, orang yang menampar-nampar pipi. Qala al-hafid, khussa al-khaddu likaunihi al-ghalib, wa illa fadharbu baqiyatil wajhi mithlahu. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dikhususkan penyebutan pipi di hadis ini likaunihi al-ghalib, karena itu terjadi pada umumnya. Orang kalau menampar itu selalu yang jadi sasaran pipi. Gak pernah ada istilah menampar kepala. Kalau kepala biasanya menjitak. Gak ada istilah menampar telinga. Kalau telinga biasanya menjewer. Kalau bahasa menampar itu selalu identik dengan apa? Pipi. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikhususkan kata pipi dalam kalimat man daraba al-khudud likaunihil ghalib, karena itu terjadi pada umumnya. Ya. Terjadi pada umumnya. Kalau menampar itu pasti sasarannya apa? Pipi. Wa illa fadharbu baqiyatil wajhi mithlahu. Kalau tidak, maka memukul bagian wajah yang lain ya sama, tidak boleh. Jadi bukan berarti kalau yang memukul kepala kemudian menjewer-jewer telinganya itu terus boleh, tidak juga. Tetap itu juga sama, tidak boleh, kalau gambaran dari tidak adanya kesabaran dan kekesalan terhadap musibah yang menimpa. Perbuatan ini kan perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, ya, saat ada salah satu dari anggota keluarganya yang meninggal dunia, kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya atau bajunya. Jadi penyebutan menampar pipi itu karena umumnya terjadi seperti itu. Bukan berarti memukul kepala dibolehkan saat kesal terhadap musibah yang menimpa. Bukan berarti menjewer telinga dibolehkan saat kesal, ya, ditimpa musibah. Bukan berarti memukul-mukul dada dibolehkan. Semuanya termasuk hal yang dilarang. Kalau itu sebagai bentuk kekecewaan, ya, kekesalan, tidak sabar atas musibah yang menimpa. Qala qawluhu wa syaqqa al-juyub. Berikutnya, syaqqa al-juyub. Di dalam hadis disebutkan syaqqa al-juyub, merobek pakaian atau baju. Qala huwa alladhi yudkhilu fihi ar-ra'su min ats-tsaub. Pakaian yang dimaksud di sini adalah bagian di mana kepala dimasukkan, ya, ke dalamnya. Jadi lebih mudahnya kerah. Lebih mudahnya apa? Kerah baju. Tempat di mana kepala itu dimasukkan kepadanya ketika akan mengenakan pakaian. Jadi kalau diartikan berarti kerah. Ya. Wa dzalika min 'adati ahli al-jahiliyah, dan itu merupakan kebiasaan ahli al-jahiliyah. Memang kalau merobek bagian pakaian itu rata-rata bagian kerahnya, ya kan? Karena lebih mudah, rep begitu. Coba kalau robek bagian lengan kan agak-agak susah. Maka yang dimaksud merobek pakaian itu bagian kerahnya. Bagian di mana ketika akan mengenakan pakaian kepala dimasukkan ke situ. Nah. Wa dzalika min 'adati ahli al-jahiliyah, itu termasuk kebiasaan ahli al-jahiliyah. Hazanan 'alal mayyit atau hazinan 'alal mayyit, sebagai bentuk kesedihan atas meninggalnya seseorang. Nah. Qala qawluhu wada'a bidakwa al-jahiliyah. Selanjutnya di dalam hadis disebutkan da'a bidakwa al-jahiliyah, yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, huwa nadbul mayyit. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, maksudnya adalah nadbul mayyit, ya, meratapi orang yang meninggal, meneriaki orang yang meninggal, memanggil-manggil orang yang meninggal. Wa qala ghairuhu, ada juga yang lain mengatakan yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah adalah addu'a bil wail wa thubur, doa yang isinya kecelakaan dan kebinasaan. Gambaran tidak terima akan musibah yang menimpa. Ya. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullah, addu'a bidakwal jahiliyah. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah itu kaddu'a ilal qabaili wal asabiyati, seperti menyeru kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok. Wa mithluhu at-ta'assub ilal madhahib wa tawaif wal masyayikh, masuk ke dalam makna menyeru dengan seruan jahiliyah adalah menyeru kepada madhab-madhab, kepada golongan-golongan dan guru-guru. Wa tafdhilu ba'dihim 'ala ba'dhin, dan melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Yad'u ila dhalik, mengajak kepada madhab golongan tersebut, wa yuwali alaihi wa yu'adi, berloyalitas kepadanya dan menerapkan bara karenanya. Fakullu hadza min da'wal jahiliyah, semua ini masuk kategori jahiliyah. Jadi maknanya sedikit melebar yang dimaksud dengan seruan jahiliyah. Bisa bermakna itu terkait dengan meratapi mayit, memanggil-manggil si mayit, ya. Kemudian mendoakan kecelakaan, kebinasaan. Tanda tidak terima kalau salah satu dari anggota keluarganya dipanggil Allah meninggal dunia. Bagaimana kami, bagaimana nasib kami, ya, kami akan celaka, kami akan binasa. Kalimat-kalimat seperti itu yang isinya ratapan. Yang isinya apa? Ratapan. Kemudian makna lain adalah menyeru madhab berbangga dengan golongan, ya, fanatik kepada guru. Ini sama, masuk dalam kategori dakwal jahiliyah, ya, seruan-seruan jahiliyah. Dulu orang-orang Ansor ketika mereka mengatakan ya lil Ansor, mana orang-orang Ansor, sini-sini kumpul. Orang-orang Muhajirin mengatakan ya lil Muhajirin, mana orang-orang Muhajirin, sini-sini kumpul. Kata Nabi, atad'una abi da'wal jahiliyati tabghun wa ana baina adhurikum, apakah kalian lebih cenderung suka menyerukan seruan-seruan jahiliyah sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian. Nah, jadi kalimat-kalimat tadi itu kalimat-kalimat yang menggambarkan adanya semangat fanatisme, fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap madhab. Ini dakwal jahiliyah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, jadi paling tidak bisa kita simpulkan maknanya ada dua. Yang pertama, ratapan terhadap si mayit, ya. Kedua, bangga menampakkan sikap fanatik terhadap madhab, golongan, ya, dan kepada hal lainnya. Qala wa 'inda Ibn Majah wa shahahahu Ibn Hibban an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamishata wajhaha wasyaqata jaybaha wad-da'iyata bil wail wath-thubur. Dalam Sunan Ibn Majah disahihkan oleh Ibn Hibban sebuah riwayat dari Abu Umamah. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang mencakar wajahnya. Al-khamisyata wajhaha, yang mencakar wajahnya, wasyaqata jaibaha, dan merobek kerah bajunya atau saku-sakunya, saku bajunya. Wada'iyata bil wail wath-thubur, dan melaknat orang yang berdoa dengan kecelakaan dan kebinasaan. Nah, riwayat ini juga gambaran dari bentuk lain dari tidak adanya kesabaran saat musibah terjadi, terutama ketika ada salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia. Ada yang mencakar-cakar wajahnya, tidak menamparnya, tidak menampar pipinya, tapi mencakar apa? Wajahnya. Ada juga yang merobek saku bajunya atau kerah bajunya, dan yang menyeru dengan seruan-seruan kecelakaan serta kebinasaan. Qala wa hadza yadullu ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang disebutkan tadi minal kabair, termasuk dosa besar. Wa qad yu'fa 'ani syai'il yasir min dzalika in kana sidqan. Namun kadang dimaafkan, an syai'il yasir, dimaafkan dari sesuatu yang sifatnya ringan. Min dzalika, dari perbuatan itu, in kana sidqan, kalau memang jujur, ya. Kalau memang jujur. Jadi kadang-kadang dimaafkan sesuatu yang ringan, ya. Min dzalika, dari perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kesedihan, kekecewaan atas musibah yang terjadi. In kana sidqan, kalau memang jujur. Wa laisa 'ala wajhin nauh wat tasakhut, bukan dilatar belakangi oleh kekecewaan dan kemarahan. Karena walau bagaimanapun, ya, yang namanya kesedihan ketika terjadi musibah, atau katakanlah ada kematian dari salah satu anggota keluarga kita, ini hal yang tidak bisa kita hindarkan. Pasti sedih. Paling tidak menangis, ya kan? Paling tidak apa? Menangis, atau paling tidak terdiam begitu karena sedih. Murung. Ini sesuatu yang ringan. Kalau hal yang seperti ini kadang dimaafkan. Yang terpenting bukan dalam bentuk menampakkan kemarahan dan kekecewaan. Ya, beda kalau sudah menampar pipi, mencakar wajah, merobek kerah baju, beda. Ya, kalau seperti itu jelas ini gambaran dari kemarahan, tidak terima. Qala nassa 'alaihi Ahmad rahimahullah, hal yang ringan yang menggambarkan sedikit kesedihan, sedikit kecewa karena musibah yang menimpa, ini dibolehkan, itu dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lima waqa'a li Abi Bakrin wa Fatimah radhiyallahu taala anhuma lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini pernah terjadi menimpa sahabat Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bagaimana kesedihan yang nampak dari keduanya. Sahabat Abu Bakar sangat sedih, ya. Fatimah pun sangat sedih. Bahkan Fatimah menyampaikan bait-bait syair yang menggambarkan bahwa sebuah kehilangan yang besar saat sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Ya. Ada kesedihan, ada tangisan, ada nampak rasa kecewa sedikit. Ini hal yang dimaafkan. Qala wa laisa fi hadhihi al ahadits ma yadullu ala nahyi anil buka. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Hasan menegaskan kembali bahwa di dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi tidak sama sekali ada yang menunjukkan larangan menangis saat ditimpa musibah, terutama musibah apa? Kematian. Enggak ada larangan menangis. Ya. Yang dilarang kalau kita kembali melihat hadis tadi hanya tiga, ya kan? Menampar pipi atau mencakar wajah, kemudian merobek kerah baju dan menyeru dengan seruan-seruan apa? Jahiliyah. Tidak ada sama sekali larangan menangis. Ditegaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Khawatir salah paham. Karena tangisan itu sesuatu yang tidak bisa diredam walau bagaimanapun. Dan itu gambaran dari kesedihan. Ya, enggak ada orang yang sedih kemudian tertawa. Ya. Nah, Gak ada orang yang sedih kemudian apa? Tertawa. Tapi kalau senang, ada orang yang sampai menangis, ya gak? Itu bedanya. Kalau sedih, selalu gambarannya itu menangis. Paling tidak terdiam gitu. Itu kalau sedih. Nah, jadi sekali lagi, gak ada sama sekali larangan menangis. Lima fis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama mata ibnuhu Ibrahim qala tadma'ul ain wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb wa inna bika ya Ibrahim lamhzunun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau mengatakan tadma'ul ain, mata menangis. Wa yahzanul qalbu, hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdir rabb, namun kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi, yang Rabb ridhoi. Kemudian kata beliau, wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun, dan sungguh kami semua wahai Ibrahim dengan kematianmu ini kami bersedih. Ya. Kami bersedih. Nah, qala wa fi sahihain. Kemudian ada juga riwayat lain dalam sahihain Bukhari Muslim, an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa ila ihda banatihi wa laha sabiyun fil maut. Farufi'a ilaihi wa nafathahu taqaqa ka'annaha shan. Fafadat aynah. Faqala Sa'ad, ma hada ya Rasulullah? Qala hadihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pergi ke salah satu dari putrinya. Ya, ketika bayinya meninggal dunia. Rasulullah pergi ke salah satu dari putrinya, anak perempuannya, ketika bayinya meninggal dunia. Farufiya ilaihi wa nafasahu, kemudian si bayi itu diangkat. Diangkat ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul memeriksa nafasnya, ya, dan beliau menahan tangis. Fafadhat aynah, akhirnya berlinang air mata kedua mata beliau, ya. Faqala Sa'ad, saat itu Sa'ad bertanya, ma hadza ya Rasulullah, mengapa wahai Rasulullah? Qala hadihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya Allah itu hanya akan merahmati hamba-hambanya yang memang ruhama, dikenal penyayang. Itu. Dalam hadis ini kita bisa lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menangis, ya, dan tidak kuat menahan tangisan hingga berlinang kedua air mata beliau. Jadi kesedihan saat ditimpa musibah, terutama kematian dengan adanya tangisan, itu hal yang wajar dan dimaafkan, dibolehkan. Enggak termasuk ke dalam apa? Ratapan yang dilarang. Sama sekali. Nah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwa saat air mata itu keluar, itu tanda adanya apa? Kasih sayang di dalam hati. Ya. Dan Allah itu hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang memang penyayang. Nah, maka rata-rata kalau ada yang meninggal dunia, maka keluarga-keluarga terdekatnya, sanak saudaranya itu tidak sedikit yang menangis, ya, tapi tangisan yang wajar. Nah, tidak menggambarkan kekesalan, tidak menggambarkan kemarahan, kekecewaan yang mendalam, tidak. Ya. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di Kitab Tauhid mengutip riwayat lain masih di bab yang sama. Qala wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia atas kesalahan-kesalahannya. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah akan tahan. Allah akan tahan hukuman darinya karena dosa-dosanya. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, hingga nanti akan diberikan kepadanya hukuman tersebut secara sempurna pada hari kiamat. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apabila seorang Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan tahan hukuman darinya dengan dosa-dosanya, hingga nanti akan diberikan hukuman tersebut secara sempurna pada hari kiamat. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan kembali mengutip ulang hadis ini dalam Fathul Majid. Qauluhu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Hadzal haditsu rawahu Tirmidzi wal Hakim wa hassanahu Tirmidzi wa akhraja At-Tabrani wal Hakim an Abdullah ibn Mughaffal wa akhrajahu Ibn Adi an Abi Hurairah wa At-Tabrani an Ammar bin Yasir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Hakim dari Abdullah bin Mughaffal, dikeluarkan juga oleh Ibn Adi dari sahabat Abu Hurairah, juga oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ammar bin Yasir. Qala qawluhu idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Di dalam hadis tadi kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah disebutkan kalimat, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman kepadanya di dunia karena kesalahannya. Ai yusabbu alaihi al-bala wal masaib lima farata min adz-dzunubi minhu. Maksudnya akan ditimpakan kepadanya bala dan musibah Lima farata minadz-dzunubi minhu, karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Fa yakhruju minha wa laisa 'alaihi dzanbun yuwafi bihi yaumal qiyamah, sehingga dia akan keluar, dia akan keluar dari dunia dalam keadaan tidak lagi membawa dosa, ya, dalam keadaan tidak lagi membawa dosa pada hari kiamat. Nah, makanya sering para ulama mengatakan bahwa musibah itu bisa jadi sebagai penggugur apa? Kesalahan, penggugur dosa. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-masaibu nikmatun. Lihat bagaimana Syekhul Islam rahimahullah mengatakan al-masaibu nikmatun. Musibah-musibah itu nikmat sebenarnya. Kenapa nikmat? Li'annaha mukaffiratun lidzunub, karena dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya. Wa yad'u ila sabri fayuthabu 'alaiha. Dan akan mendorong seseorang untuk sabar, sehingga akan diberi pahala karenanya. Kalau enggak ada musibah, kapan akan nampak kesabaran dalam diri seseorang? Saat ada musibah, maka akan terlihat mana yang sabar, mana yang tidak. Kalau mampu bersabar dalam menghadapinya, maka akan diberi pahala karenanya. Ya. Selain itu, bagi seorang mukmin musibah itu sebagai penggugur dosa, kesalahan. Makanya Syaikhul Islam mengatakan musibah itu adalah nikmat. Kalau bicara soal musibah, banyak. Bukan hanya sebatas gempa, tsunami, gunung meletus. Enggak. Sakit yang kita derita itu musibah. Ya. Sampai musibah yang paling besar apa? Kematian. Ya, karena kematian juga sama musibah. Di Al-Quran disebut seperti itu, musibatul maut. Ya. Jadi kalau kita sakit, ya itu nikmat sebenarnya. Kenapa? Karena bisa menggugurkan kesalahan. Disinilah pentingnya kita tahu hakikat daripada musibah itu sendiri. Ya. Entah sakit atau apapun itu, bisa menggugurkan kesalahan. Jadi saat kita ditimpa musibah seperti sakit misalnya, kita akan bisa berusaha untuk sabar. Sabar dalam menghadapinya. Ya. Anggap itu sebagai nikmat. Dan memang nikmat. Ya. Justru kalau kita gak pernah sakit, malah kita harus tanda tanya. Kalau kita gak pernah sakit, kita harus tanda tanya, atau bertanya kepada diri kita sendiri, kunaon ya. Jangan kemudian malah bangga, wah, sehat walafiat, kuat. Ya. Justru harus mulai bertanya kepada diri kita, kenapa ini kok enggak sakit-sakit? Khawatir kalau kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebenarnya istidraj, kan begitu. Ya. Ini yang patut untuk kita khawatirkan. Saat kita ditimpa sakit, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, rada rambo kalau kata Abu Abdillah. Ya. Kena penyakit apa? Rambo. Rada muriang. Terus apa lagi? Batuk sama ongkoh gitu. Rada muriang, batuk, ongkoh, rambo. Muriang, sakit. Alhamdulillah, begitu. Gak usah menampakkan kekesalan, kekecewaan, apalagi kalau marah-marah, gak perlu. Cukup katakan, alhamdulillah. Ini bisa menggugurkan apa? Kesalahan. Ingat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Ya. dengan sakit kan setidaknya kita berpikir, jangan-jangan ini karena dosa yang sering kita perbuat, ya. Sehingga kita harus selalu berpositif thinking, ya. Selalu berpikir positif. Bahkan sekali lagi, lihat di sini bagaimana Syekhul Islam mengatakan al-masaibu nikmatun. Musibah-musibah itu nikmat. Karena bisa menggugurkan kesalahan dan mendorong untuk bersabar sehingga mendapatkan pahala karenanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.